mengganti hariku dengannya. Akhirnya ku termenung lagi. Cinta berlalu begitu saja. Pernah ku dapat yang setia, apa karena ku tidak sempurna? Selalu saja aku yang salah, dan akhirnya aku yang menderita. Lagi dan akhirnya kisah cintaku ini, rapuh hatiku saat ini. Sedih jalan cintaku ini, dan akhirnya